sebagian orang itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bolehnya Khadir untuk keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam, maka dia kafir. Orang seperti ini kafir. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Asyarah, sekarang penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. At-tasi'u yang ke-9. Man ajaza li ahadin an yakhruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membolehkan seseorang untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Ini pembatal keislaman yang ke-9. Li'anna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi kafatan. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Untuk seluruh jin dan manusia. Wa aujaba ta'atahu 'alal 'alamin, dan Allah mewajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ini dalil yang menunjukkan beliau diutus untuk seluruh makhluk jin dan manusia. Allah juga berfirman dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan juga sebagai pemberi peringatan. Dalam ayat ini juga ditegaskan kafatan lin-nas, seluruh manusia. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Faman lam yastajib lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'u hadzal rasula fa huwa kafir. Kata Syekh, maka barang siapa yang tidak memenuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyambut ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir. Maka dia kafir. Sawa'un akana yahudiyan au nasraniyan au majusiyan. Sama saja dia adalah seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Au ayya millatin kana, atau dia berada di atas keyakinan apapun, baik dia penyembah berhala atau penyembah matahari atau penyembah api atau yang semisalnya, semuanya. Yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyambut seruannya, maka dia kafir. Li'annahu bi bi'satihi aujaballahu ta'atahu wattiba'ahu. Yang demikian karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mewajibkan agar beliau ditaati dan diikuti. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi seluruh jin dan manusia untuk mentaati beliau dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ala dinil yahudiyyati wan nasraniyyati fa innahu qad nusikha bi bi'satihi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang berada di atas agama Yahudi atau berada di atas agama Nasrani, maka sesungguhnya agama Yahudi atau Nasrani itu sudah dihapus dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yasa'u ahadan an yakhruja an ta'atihi, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-57 ya. Ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulannabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil." Orang-orang yang mengikuti rasul, seorang nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang ada pada mereka. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang dia menyuruh kepada yang ma'ruf ya, dan melarang mereka dari berbuat kemungkaran. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, dan dia menghalalkan yang baik-baik untuk mereka. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan kepada mereka segala hal yang buruk. Wa yad'u 'anhum israhum wal aglal allati kanat 'alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala atau dan dia membebaskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allati unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya dan juga memuliakannya, menolongnya dan mengikutinya, yaitu mengikuti cahaya yang terang yang Allah turunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka Yahudi dan Nasrani pun tidak boleh bagi mereka untuk keluar dari agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau telah tertulis di dalam Taurat dan Injil, dan mereka telah diperintahkan untuk mengikuti nabi yang akan diutus, yang menjadi penutup para nabi dan rasul, ya, alaihimus salatu wassalam, ya, telah tertulis dalam kitab-kitab mereka. Sehingga ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak boleh bagi mereka untuk menghindar, ya, dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah membuat perjanjian dengan para nabi. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-81 sampai 82, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari para nabi, apa isi perjanjiannya? Lama ataitukum min kitab, kata Allah azza wa jal, ketika aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada dirimu, maka niscaya kamu akan beriman kepadanya dan menolongnya. Ini yang Allah perintahkan kepada para nabi. Allah membuat perjanjian ini, bahwasanya mereka, nah, apabila datang kepada mereka nanti seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada mereka, maka mereka harus beriman kepada rasul tersebut dan harus menolongnya. Nah, ini isi perjanjiannya. Maka Allah berfirman, aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isri, apakah kalian setuju dan menerima perjanjian denganku ini? Apakah kalian setuju terhadap perjanjian denganku atas yang demikian itu? Maka para nabi menjawab, qalu aqrarna, kami setuju. Maka Allah berfirman, qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin, maka bersaksilah kalian wahai para nabi dan aku menjadi saksi bersama kalian. Ayat selanjutnya Allah katakan, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun, maka barang siapa yang berpaling setelah itu, ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini menunjukkan hatta nabi pun, ya, seorang nabi atau seorang rasul pun ketika dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di tangannya Umar ada beberapa lembaran-lembaran Taurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari. apa yang dilakukan oleh Umar tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Laqad ji'tukum biha baydha' nakiyah. Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Ya. Setelah beliau mengingkari apa yang beliau lihat tersebut, ya, beliau menyebutkan bahwasanya sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa petunjuk yang putih, bersih, ya, yang apabila Musa hidup, ya, sekarang, ya, maka tidak boleh bagi dia kecuali mengikutiku. Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan rasula. Ya. Kami ridho Allah subhanahu wa taala sebagai rob kami dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi dan rasul kami. Ini menunjukkan bahwa nah, nabi atau rasul sekalipun jika masih hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kafatan. Seorang nabi itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Adapun aku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku diutus untuk seluruh manusia. Bahkan untuk seluruh jin dan manusia. Maka wajib bagi semua jin dan manusia, ya, baik itu dari kalangan Yahud, Nasoro atau yang lainnya, ya, semuanya wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk menolong beliau sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Ini lebih jelas lagi, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, itu demi Allah Azza wa Jalla, tidaklah seseorang mendengar tentang aku, ya, dari umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, ya, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, ya, maka dia adalah ashabun nar, maka dia termasuk dari penduduk neraka. Dan dalil-dalil yang lain, ya, baik dari ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak yang menunjukkan bahwasannya wajib bagi semua jin dan manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, beragama dengan agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang dia meyakini bahwasannya ada sebagian manusia-manusia yang boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Adapun alasan bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bolehnya keluarnya Khadir dari syariat Nabi Musa alaihi salatu wasallam, ya. Ini alasan yang tidak bisa diterima. Nah, kita baca penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kata beliau, amma khurujul khadir an ta'ati Musa falianna Musa lam yursal ilal khadir. Adapun keluarnya Khadir dari ketaatan kepada Musa alaihi salatu wassalam yang menjadi nabi ketika itu, maka itu karena Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak diutus kepada Khadir. Lianna risalata Musa khassatun bi bani Israil. Dan karena risalahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu khusus untuk bani Israil, tidak mencakup Khadir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat yang 5, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa alaihi salatu wasallam berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku, mengapa kalian menyakitiku? Dan kalian, padahal kalian telah mengetahui bahwasannya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Ini menunjukkan Nabi Musa alaihi salatu wasallam Allah utus kepada Bani Israel atau untuk Bani Israel. Farisalatu Musa alaihi salatu wasalam li bani Israel mahiya amatun li jami'in nas. Maka risalahnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam itu untuk bani Israel, tidak umum untuk seluruh manusia, tidak. Falidzalikal khadiru kana ala ibadatin lillah. Oleh karena itu Khadir ketika itu berada di atas peribadahan kepada Allah azza wa jalla. Wakhtalafa al-ulama'u fil Khadir. Dan para ulama berselisih tentang Khadir, apakah dia nabi ataukah seorang yang soleh. Hal huwa nabiyun aw rajulun solihun. Apakah dia seorang nabi atau dia seorang laki-laki yang soleh. Ala qaulain, menjadi dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan beliau adalah nabi, dan ada yang berpendapat beliau adalah seorang yang soleh. Al-qawli al-awwal, pendapat pertama, kata beliau, annahu nabi, bahwasanya Khadir alaihi salatu wasalam adalah seorang nabi. Maka jika keadaannya seperti ini, nah, lebih mudah lagi urusannya. Kenapa Khadir tidak mengikuti Musa alaihi salatu wasalam? Di samping beliau, Nabi Musa alaihi salatu wasalam juga khusus, beliau diutus khusus untuk Bani Israel, tidak mencakup Khadir. Di sisi lain Khadir adalah seorang nabi. Nah, sehingga alasan mereka bolehnya keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bolehnya Khadir keluar dari syariatnya Musa alaihi salatu wasallam, ini adalah pendalilan yang batil, ya. Yang demikian karena Khadir itu seorang nabi. Dan juga Nabi Musa alaihi salatu wasallam diutus untuk Bani Israel, untuk kaumnya, tidak mencakup kepada Khadir alaihi salatu wasallam. Pendapat pertama, annahu nabiyyun, bahwasanya Khadir adalah seorang nabi. Li'annahu amila asya'a la takunu illa mu'jizat. Karena Khadir alaihi salatu wasallam beliau melakukan hal-hal yang na'am itu tidak terjadi kecuali mukjizat. Mukjizat dari Allah azza wajalla. Misla kharqihi lis-safinah, seperti apa yang beliau lakukan menenggelamkan apa? Safinah. Nah, perahu-perahu, ya. Dalam keadaan Nabi Musa alaihi salatu wasalam tidak tahu apa sebabnya, kenapa ditenggelamkan. wa misla dzabhihi alwalada, dan juga seperti apa yang dilakukan Al-Khadir, beliau menyembelih seorang anak. Nah, diingkari oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya. Padahal itu adalah perintah Allah azza wajalla. Ini menunjukkan Khadir seorang nabi. Wa misla iqamatihi al-jidar alladhi yuridu an yanqadda. Dan contoh lain seperti apa yang beliau lakukan, ya. Nah, memperbaiki rumah atau bangunan yang mau rubuh. Nah. Hadhihi umurun mu'jizatun. Ini adalah perkara-perkara mu'jizat. Li'annaha mabniyatun ala asya' mughayyabah. Karena ini dibangun di atas perkara-perkara yang gaib. Ya. Berdasarkan perintah dari Allah Azza wa Jal. Allah memerintahkan untuk menenggelamkan perahu-perahu itu. Allah memerintahkan Khadir untuk membunuh seorang anak. Ya. Allah memerintahkan kepada Khadir untuk memperbaiki bangunan yang mau roboh. Ya. Dan seterusnya. Wal mu'jizatu la takunu illa linabiyyin, dan mu'jizat tidak terjadi kecuali untuk seorang nabi. Wa aslu qiswati Musa ma'al Khadiri. Adapun asal kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wasalam bersama Khadir, anna Musa alaihi salatu wasalam khotoba fi Bani Israil. Bahwasannya Musa alaihi salatu wasalam beliau berceramah di hadapan Bani Israil ketika itu. Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, hal hunaka a'lamu minhu? Apakah di sana ada yang lebih berilmu daripada Nabi Musa alaihi salatu wasalam? Faqala, maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam menjawab, la, tidak ada. Fa auhallahu ilaihi anna hunaka abadan fi ardi kadha wa kadha indahu minal ilmi ma laysa indak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahwasanya di sana ada seorang hamba di daerah ini dan itu, disebutkan tempatnya, yang dia memiliki ilmu yang tidak ada padamu. Itu dia memiliki ilmu yang tidak ada pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fadhahaba Musa alaihi salatu wassalam ila hadzal rajuli yatlubu dzalikal ilma. Maka Musa alaihi salatu wassalam berangkat untuk menemui lelaki ini, untuk menuntut ilmu darinya, mengambil ilmu darinya. Ini pun dalil apa? Disyariatkannya menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Melakukan rihlah, perjalanan. Ini Nabi Musa, alaihi salatu wassalam, putusan Allah Azza wa Jal. Yang ilmunya tentunya, ilmu seorang Nabi, ilmu seorang Rasul. Tinggi ilmunya. Tetapi ketika beliau mendengar atau ketika diwahyukan kepada beliau ada lelaki yang memiliki ilmu, yang ilmu tersebut tidak ada pada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam ingin mengambil ilmu tersebut. Nah. Bagaimana semangatnya beliau alaihi salatu wasalam untuk mengambil ilmu, mendapatkan ilmu, sampai melakukan rihlah perjalanan untuk menemui Khadir alaihi salatu wassalam. Lah, kita ini bukan nabi, bukan rasul, dan ini manusia yang banyak kekurangan, banyak kecacatan, lemah ilmu, lemah iman. Maka jangan sampai kita lemah juga dalam semangat menuntut ilmu. Jangan sampai kita tidak semangat untuk belajar agama. Perhatikan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, yang beliau adalah seorang nabi, bahkan seorang rasul, tapi masih semangat untuk menuntut ilmu ketika mendengar ada ilmu pada seseorang yang tidak ada pada beliau alaihissalatu wassalam. Maka beliau segera ingin mengambil ilmu tersebut. Masih panjang ya penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-muhim, man i'taqada anna ba'dan nasi yasa'ahu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadir al-khuruju an syari'ati Musa alaihi salatu wassalam fahuwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia itu boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bolehnya Khadir keluar dari syariatnya Musa alaihi salatu wassalam, maka dia kafir. Had contohnya siapa? Contoh yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sufiyah. Nah, Sufiyah ya. Nah, mereka meyakini bahwasannya Rasul itu diutus hanya untuk orang awam saja. Adapun orang-orang khusus ya, yang kata mereka sudah mencapai derajat ma'rifah ya. Nah, derajat yang tertinggi ya, menurut mereka ya, maka tidak perlu lagi untuk mengikuti petunjuk ya, atau tuntunan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu haji dan seterusnya ya. Nah, adapun sholat, haji, puasa dan seterusnya adalah untuk orang-orang yang tingkatannya rendah, orang-orang awam. Adapun khawas, orang-orang khusus ya, dari kalangan sufiyah yang sudah mencapai tingkatan tinggi ya, menurut mereka boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah as-salama wal afiyah ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah ya. Maka hati-hati ya, keyakinan seperti ini keyakinan kekufuran ya, dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah sisa penjelasan atau lanjutan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala kita baca pada pertemuan berikutnya biiznillah. Naktafi bihadzal qadar. Naam, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.